Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya kesurupan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana rasanya kesurupan itu. Yang perlu dicatat, saya bukan anak indigo. Saya bukan orang yang punya kemampuan khusus untuk berinteraksi atau melihat hal-hal yang gaib. Hanya saja saya pernah lah ya melihat, mendengar. Entah sih sebenarnya indikator indigo itu seperti apa sih, juga kurang paham ya. Yang jelas saya tidak sesering itu untuk melihat atau mendengar hal-hal yang gaib ya. Cerita ini berawal ketika saya duduk di bangku SMP, tepatnya di tahun 1998. Ketika itu keluarga saya tinggal di sebuah rumah kontrakan ya. Jadi ceritanya baru pindahan ke kontrakan yang baru. Yang ketika itu saya lihat rumah yang baru kita kontrak ini, rumah yang agak-agak scary sih ya. Ada sumur, sumur timba gitu ya. Terus kemudian lantainya pun masih semen gitu, belum ditehel. Ya karena memang keluarga kami memang dulu finansialnya masih kurang baik. Kemudian kalau saya kasih gambar, bukan gambar, gambaran maksud saya, gambaran sekitar rumahnya itu, rumah saya berada di dalam sebuah gang di mana dari ujung gang sampai rumah saya itu di kanan kirinya adalah rumah kosong ya. Melewati dua rumah kosong yang luasnya sangat luas bisa dibilang ya. Jadi rumahnya hanya melewati dua rumah tapi rumahnya tuh sangat panjang gitu. Dan rumah itu kosong sih. Jadi kalau kebayang kalau malam lewat situ agak serem juga ya. Nah, pada suatu hari ketika itu maghrib. Kalau orang tua zaman dulu itu kan jangan melamun ketika maghrib atau jangan berada di luar rumah ketika maghrib. Nah, itu kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua saya. Hanya saja entah kenapa ketika hari itu saya di dalam kamar. Kamarnya itu dengan, ini maghrib ya, dengan lampu yang mati, padam, sengaja dipadamkan. Terus kemudian saya tiduran dekat dengan tembok, kaki saya dekat dengan tembok ya. Dan kaki saya tuh ke atas gitu loh, jadi nempel di tembok. Posisinya agak nyerong ke atas kaki saya, tapi saya rebahan di kasur. Kasurnya gak ada ranjangnya, jadi di kasur, di lantai cuma dikasih kasur gitu ya. Kaki saya di tembok. Saya ingat sekali waktu itu suara azan. Setelah azan berhenti, saya kurang ingat apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Yang jelas saya hanya sedang melamun apa yang saya pikirkan saya kurang ingat ya. Nah, setelah azan selesai, itu saya merasakan di kepala saya seperti orang kesemutan. Tahu lah ya, kesemutan. Jadi, kepala saya itu kayak berat gitu, terus kayak agak diremas-remas rambutnya gitu dengan rasa yang kesemutan gitu. Nah, tanpa saya sadari, kaki saya bergerak sendiri nih. Kaki saya yang nempel di tembok, jadi tumit saya tuh nempel di tembok gitu ya. Itu bergerak sendiri menghajar tembok gitu ya. Menendang tembok. Dar kaki kanan. Dar kaki kiri gitu ya. Awalnya pelan, lama-lama makin cepat itu hentakan kaki saya ke tembok gitu. Dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag. Sampai orang tua saya mendekat. Waktu itu bapak saya lagi sholat, ibu saya yang selesai sholat langsung datang ke kamar yang saya, yang ada saya di situ. Kemudian dinyalakan lampunya, kemudian teriak, meneriakkan nama saya. Ibu saya waktu itu sedang hamil. Saya lupa hamilnya berapa bulan, yang jelas sih sudah lumayan terlihat perutnya ya. Memanggil nama saya dan mencoba menyadarkan saya. Sebenarnya saya sadar apa yang ibu saya teriakan gitu ya. Saya sadar, saya ingat gitu memanggil-manggil nama saya. Tapi posisi saya kan menghadap tembok ya. Ibu saya di belakang saya. Nah, saya akhirnya berbalik. Itu berbalik sendiri ya, tanpa bukan saya yang menggerakkan gitu lah. Badan saya berbalik sendiri menghadap ibu saya dalam pasti posisi tiduran. Tapi kaki saya mancal, istilahnya apa ya mancal ya? Menendang. Nendang ibu saya yang sedang hamil. Dar! Ibu saya jatuh. Dan terus meneriakan nama saya dan nama Allah ya. Di situ kaki saya terus menendang-nendang, mancal-mancal gitu ya, dengan sekuat tenaga saya, tanpa saya bisa kontrol kaki saya. Jadi nendang-nendang itu nendang-nendang angin gitu ya, karena ibu saya jatuh tersungkur lumayan agak jauh dari saya gitu. Dan saya dalam posisi tiduran yang tidak kemana-mana gitu. Saya nggak bangun kemudian menyerang ibu saya, nggak. Saya tetap di posisi yang sama, hanya saja kaki saya terus menendang-nendang. Ibu saya terus berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Keras sekali sampai akhirnya bapak saya datang ke kamar dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang saya ingat waktu itu ayat kursi ya, selebihnya saya agak lupa. Nah, setelah bapak saya datang dan membacakan ayat-ayat tersebut, saya mulai ini lemas tuh. Jadi saya bisa mengontrol kembali tubuh saya gitu. Kaki saya sudah bisa kontrol. Jadi ketika saya dalam kondisi tadi ya, kesurupan tadi, itu saya sebenarnya sadar, melihat gitu. Apa yang saya lihat itu ya bapak saya datang, ibu saya yang kena tendang, itu saya lihat semua gitu. Saya hanya saja badan saya ini saya enggak bisa kontrol gitu. Dan akhirnya ketika itu saya lemas, berasa capek aja tuh badan karena mungkin banyak bergerak gitu ya. Dan gak lama setelah itu saya pindah dari kontrakan itu gitu. Karena memang setelah nanya-nanya tetangga juga katanya banyak yang gak betah kontrak di situ gitu. Sosok apa yang ada di situ saya sendiri belum lihat ya. Cuma katanya sih ada, kalau tetangga-tetangga bilang sih ada gendoruwonya gitu. Ya percaya gak percaya sih, cuma itu yang saya alami. Nah, kemudian cerita kesurupan ini berlanjut ketika saya duduk di bangku kuliah di tahun 2005 gitu ya. Nah, ketika itu lagi rame-ramenya acara uji nyali ya, uji keberanian gitulah menghadapi makhluk-makhluk gaib. Nah, teman-teman saya mengajak saya tanpa memberitahu mau melakukan hal tersebut gitu, uji keberanian itu, mengajak saya tengah malam jam kurang lebih jam 23:30 malam. Kenapa saya gak curiga? Karena waktu itu malam minggu gitu. Jadi saya pikir mau malam mingguan kemana gitu. Nah gak tahunya diajak ke tempat daerah yang sepi. Sebenarnya ini jalan protokol, cuma jarang dilintasi oleh kendaraan ketika jam malam gitu ya. Datang ke sebuah rumah yang cukup besar. Rumahnya itu punya halaman yang cukup luas di depannya. Hanya saja kondisi halaman rumahnya itu sudah dipenuhi dengan alang-alang yang tingginya itu kurang lebih sepinggang orang dewasa. Kondisi rumahnya sudah tidak, sangat-sangat tidak layak, dengan jendela yang sudah pecah kaca-kacanya, terus kemudian pintu yang gak tahu daun pintunya kemana gitu ya. Dalamnya sangat-sangat gelap, temboknya juga sudah dipenuhi dengan lumut dan banyak sekali tumbuhan merambat. Nah, teman saya mengajak saya untuk masuk. Teman saya totalnya ada 4, dengan saya berarti berlima. Ayo kita masuk ke dalam. Mau apa? Kata saya bilang, kita mau uji nyali gitu katanya. Nah, saya pikir di situ teman-teman saya kan tidak ada yang bisa gitu ya. Bisa dalam arti berpengalaman menghadapi makhluk gaib gitu. Karena saya kenal nih teman-teman saya dekat banget, jadi saya yakin ini enggak ada yang bisa gitu, bisa-bisaan. Tapi rupanya mereka modal nekat saja. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu di luar saja, di luar gerbang rumah tersebut yang bertepatan sekali dengan pinggir jalan protokol. Karena khawatir, alibi saya khawatir karena waktu itu bawa motor, motornya tuh takut diambil orang gitu. Jadi saya beralasan untuk saya nunggu di depan saja, saya nunggu motor gitu. Nah, kondisi depan gerbangnya itu adalah trotoar. Di trotoar itu tumbuh pohon-pohon besar. Entah pohon beringin atau apa, saya lupa ya. Yang jelas itu pohonnya tinggi dan rimbun. Akhirnya teman-teman saya masuk, dan selang beberapa lama kaki saya mulai kesemutan. Jadi sebelumnya saya sempat baca artikel kalau yang namanya kesurupan itu biasanya yang dirasa adalah kesemutan dari ujung kepala, antara ujung kepala atau ujung kaki, di mana ujung kakinya itu adalah jempol kaki. Saya baca artikel tersebut dan saya merasakan jempol kaki saya kesemutan. Kalau sebelumnya saya kesurupan itu kan kepala saya yang kesemutan. Nah, ini jempol kaki saya kesemutan. Di situ saya bingung gitu ya, mau ke dalam rumah menyusul teman-teman saya nggak mungkin gitu, karena nggak tahu teman saya ada di posisinya ada di mana, karena rumah itu tingkat gitu ya, apakah di lantai 2 atau di bagian belakangnya. Saya takut untuk masuk, mau minta tolong ke orang pun nggak ada orang, kendaraan yang melintas pun hanya mungkin satu kendaraan setiap 10 atau 15 menit gitu ya. Nah, di saat itu pula ada seperti orang yang melempar kerikil ke arah rimbunnya pohon di trotoar itu ya, serak gitu. Gue serak gitu. Biasanya kalau orang lempar batu atau kerikil itu kan ketika dilempar ke atas pohon pasti ada suara jatuhnya gitu ya. Serak, pluk, kemudian jatuh gitu. Nah, ini enggak ada suara jatuhnya. Di situ saya semakin agak panik gitu ya, dan kaki saya mulai agak kesemutan sepenuhnya gitu, dari jempol kaki. Saya injak-injak aja tuh kaki saya ke tanah sambil baca-bacaan gitu. Nah, kemudian saya menceritakan ini ya, kondisi teman-teman saya di dalam. Oke, cerita saya hanya tadi kesemutan. Saya menceritakan kondisi teman-teman saya di dalam. Jadi ini ceritanya saya dapatkan setelah kejadian ini selesai. Jadi sekalian aja saya ceritain. Di dalam rumah tersebut, teman-teman saya tuh menyalakan lilin, kemudian menelusuri rumah tersebut sampai ke bagian dapur dan kamar mandi bagian belakang gitu. Katanya sih mereka menemukan kayak semacam cahaya yang terbang gitu ya, yang ada di kamar mandi, ketika cahaya itu diikuti, mereka menemukan batu yang dibungkus semacam kain putih. Batunya itu saya lihat warnanya hitam dan sangat halus batunya ya. Warna hitam hampir bulat tapi oval gitu ya. Nah, setelah itu salah satu teman saya tadinya mereka itu mau ke lantai 2. Tapi salah satu teman saya ketika mau menaiki tangga lantai menuju lantai 2 itu, di ujung tangganya ada kursi. Kursi itu diduduki oleh seorang nenek. Sekali lagi, kursi itu diduduki oleh seorang nenek yang matanya tuh melihat ke teman saya. Akhirnya teman saya gak berani untuk melanjutkan menaiki tangga menuju lantai 2 dan memberitahu teman-teman lainnya untuk jangan naik ke lantai 2 karena melihat sesuatu. Akhirnya mereka gak jadi. Tapi teman saya yang melihat nenek itu dibisiki oleh, ya mungkin sosok yang nenek-nenek itu ya, dibisiki ke telinganya, kurang lebih kata-katanya begini. Ini menurut teman saya. Teman saya itu namanya misalkan Vicky ya. Vicky, nama tengahnya apa, terus nama belakangnya adalah Ilham. Nah, Ilhami, sorry. Nah, yang dipanggil itu nama belakangnya. Ilham, saya mau masuk ya, katanya begitu. Dibisikannya seperti itu. Teman saya dalam hati berontak dong. Jangan masuk. Saya gak mau. Gak apa-apa, saya mau masuk. Saya ada yang mau disampaikan ke kalian. Akhirnya, makhluk tersebut masuk dan mengontrol tubuhnya si Vicky gitu. Dan teman-teman saya yang akhirnya sadar Vicky berubah, berbeda, akhirnya bawa Vicky ini ke luar gitu ya, keluar rumah, ke halaman rumah yang dipenuhi ilalang. Dan di situ saya melihat mereka keluar dan saya berkata, alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Ternyata di situ Vicky meronta gitu. Wah, teriak seperti macan gitu ya. Tanpa berkabar apa-apa, cuma mengaum-mengaum gitu, tangannya sambil menggerakkan tangan macan gitu ya. Sampai semuanya panik dan saya ikut masuk ke halaman. Ki, kenapa Ki? Kenapa Ki? Kenapa? Vicky enggak menjawab dan sampai akhirnya terduduk dan kita berkerumun mengelilingi Vicky. Ki, kenapa Ki? Vicky matanya terpejam. Terus mengeram gitu, seperti itu kurang lebih. Terus Vicky mulai berbicara dengan aksen yang berbeda. Suaranya sih masih suara Vicky ya. Aksen yang berbeda dan mengaku kalau makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu adalah nenek, seorang nenek ya, yang menghuni rumah tersebut gitu. Cukup lama kami berinteraksi gitu ya, untuk keluar dari, maksudnya untuk meminta si nenek itu keluar dari tubuh teman kami, sampai akhirnya keluar. Dan yang kami kira Vicky sudah sehat gitu ya, ternyata masuk lagi makhluk yang lain. Ini agak lebih ngeri gitu ya. Makhluknya ini gak banyak bicara, tapi tatapannya tuh melotot gitu ya, melotot tajam ke arah kami yang mengelilinginya. Kemudian saya dalam hati terus baca-baca gitu ya, dan saya berucap, akhirnya saya mengucap, membacakan ayat kursi. Tapi makhluk tersebut marah dan bilang kalau salah, katanya gitu. Surat yang kamu baca tuh salah, katanya begitu. Saya aneh, wah, ini makhluk ini apakah memang agama, pengetahuan agamanya lebih tinggi, atau memang nyuruh saya down dan gak baca ayat kursi lagi gitu ya. Tapi saya dalam hati terus baca. Akhirnya Vicky berdiri, bangun, dan berucap, dia minta rokok, saya minta rokok gitu. Kami bingung apakah ini memang Vicky atau bukan gitu. Tapi yang jelas sikapnya beda. Minta rokok, akhirnya di antara kami ada yang punya rokok dan kita kasih. Bukannya minta korek terus kemudian dinyalakan terus kemudian rokoknya dihisap, tapi malah rokok itu dimakan. Dimakan. Minta lagi dua batang, dimakan dua-duanya, ditelan oleh Vicky. Kita kaget, Ki, jangan dimakan Ki, gitu. Semua kita begitu. Terus kemudian rokoknya habis, Vicky minta satu hal yang lain, yang lebih mengerikan menurut saya, yaitu Vicky minta silet. Kita gak kasih dong, karena takut silet itu dimakan. Kemudian Vicky berujar lagi dengan kata-kata seperti ini, pokoknya saya mau silet. Kalau saya gak dikasih silet, keluarga kalian semua mati. Kami di sini, kami di situ panik, panik-paniknya gitu ya. Kiki jangan, Ki, tolong Ki, jangan. Kiki, si Vicky ini kekeh gitu ya, minta silet. Sampai akhirnya salah satu teman kami pergi naik motor gitu ya, cari silet dengan maksud nyari bantuan gitu ya, sekalian nyari bantuan. Tapi akhirnya bantuan gak dapet, siletnya dapet gitu. Karena mungkin di warung itu orangnya gak mau dimintain tolong gitu. Ya mau gak mau siletnya itu dikasih, karena kami takut yang dikatakan Vicky itu terjadi gitu ya. Dimana keluarga kita dimana keluarga kita tuh takut bener-bener mati gitu ya. Akhirnya dikasihlah silet itu, dan bener aja apa yang kita pikirkan gitu, bahwa siletnya itu langsung dimakan sama Vicky. Dimakan aja, dikunyah gitu, dan sama sekali gak berdarah mulut Vicky. Nah, selang berapa waktu, jadi di sebelah bangunan angker itu ada semacam bimbingan belajar, sekolah bimbel, yang ternyata ada yang piket malam gitu, jaga malam, naik motor datang ke sebelah kita tadinya mau teriak, mas tolong gitu ya. Tapi setelah orang itu datang naik motor dan buka gerbang ke bimbingan belajar, si Vicky itu tiba-tiba tersadar dan langsung seperti orang pingsan, tapi melek gitu matanya ya. Ternyata di situ Vicky benar-benar sadar, terbangun dan ngos-ngosan, bangun berdiri juga di papah. Sampai akhirnya Vicky diajak ke tempat makan, waktu itu tuh ini ya, apa, tempat bubur kacang gitu ya. Nah, di situ Vicky cerita semuanya. Kalau ternyata memang Vicky itu kesurupan lewat kepala, sama seperti yang saya rasakan, yaitu mengalami kesemutan dulu gitu ya. Dan tubuhnya dikontrol oleh dua makhluk, yang pertama nenek-nenek yang tadi, yang kedua itu gak tahu makhluk dari mana gitu ya, yang minta rokok kemudian dimakan, minta silet kemudian dimakan. Nah, itu benar-benar pengalaman yang gak terlupakan. Jadi semoga bisa diambil hikmahnya, pelajarannya, kalau melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu harus didampingi oleh yang bisa gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti yang kita alami, karena konon katanya ketika Vicky ini terlalu lama dirasuki oleh makhluk lain, itu bisa mengganggu kejiwaan dan beberapa saraf di tubuhnya gitu. Konon katanya seperti itu. Itu saja dari saya. Sebenarnya banyak sih cerita lain yang bisa saya ceritain, mungkin di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.